صلي على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله. Kita melanjutkan kembali Mukhtasar Terghib at-Tarhib bil Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Kita masih melanjutkan Kitab Shadaqat. Dan terakhir kemarin bab Tarhib min man'iz zakati hatta al-halli, ancaman orang-orang yang tidak mau bayar zakat sampai pun itu perhiasan. Nah, kemarin sudah 216, sudah ya? 216. Hah? Sudah belum? Sudah. Oke, berarti sekarang masuk fase yang baru. Nah. Stempel. Fase yang baru. Di halaman 72. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, faslun fi zakati halli wa ma ja'a fi dhammi at-tahalli bidh-dhahab. Fasal tentang zakatnya perhiasan. Wa ma ja'a, dan apa-apa yang datang, fi dhammi at-tahalli, tentang celaan berhias bidzahab, dengan emas. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yamna'u ahlahu, beliau melarang, yamna'u ahlahu, keluarga beliau, istri-istri beliau, al-hilyata wal-harir, dilarang untuk menggunakan perhiasan dan juga sutra. Rasulullah melarang keluarganya untuk menggunakan sutra dan juga perhiasan. wa yaqul, dan beliau menyatakan, in kuntum tuhibbun khilyatal jannah, kalau kalian menginginkan perhiasan surga, wahari roha, dan sutranya surga, fala talbasuhuma fid dunya, maka jangan kalian kenakan keduanya, jangan kalian pakai perhiasan dan juga sutra fid dunya, selama di dunia. Rawahu An-Nasa'i wa shahahu Al-Hakim ala syarti syaikhaini. Naam. Ikhwani fi din azani wa azzakumullah. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Naam. Di dalam hadis ini secara zahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melarang istri beliau, melarang anak-anak putri beliau untuk menggunakan perhiasan emas dan juga menggunakan sutra. Dan beliau menyebutkan alasannya bahwasanya mereka-mereka yang berkeinginan mengenakan perhiasan emas nanti di surga, dan juga berpakaian dengan pakaian sutra nanti di surga, maka jangan menggunakannya di dunia ini. Zahirnya di sini tidak diperbolehkan menggunakan perhiasan emas dan juga sutra selama di dunia, karena akan menghalangi seorang untuk bisa menggunakannya fil jannah, dalam keadaan ma'ruf. Kita mengetahui bahwasanya diperbolehkan untuk menggunakan perhiasan emas dan juga mengenakan sutra bagi kaum perempuan. Ketika Rasulullah SAW memegang sutra dan juga memegang emas, beliau menyatakan huma haramun ala dzukuri ummati, keduanya ini haram bagi laki-laki umatku, emas dan sutra, keduanya haram bagi kaum laki-laki dari kalangan umatku, dan halal li'inathihim, tetapi hilun halal boleh bagi kaum perempuan. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Di situ tegas Rasulullah SAW beliau membolehkan berhias dengan emas dan menggunakan sutra bagi kaum perempuan. Tetapi di dalam hadis ini Rasulullah menyatakan kepada keluarganya, jika kalian senang ingin menggunakan emas dan sutra nanti di jannah, di dalam surga, nah, maka jangan menggunakan keduanya selama di dunia. Maka para ulama kemudian mencoba untuk mendudukkan hadis ini, hadisnya sahih, ya, dengan hadis-hadis yang menunjukkan bolehnya menggunakan emas. Maka disebutkan di sini oleh Al-Hafidz, qala al-musannif Berkata musannif Al-Mundhiri, pengarang kitab At-Targhib, al-ahadis allati warada fiha al-wa'id ala tahalli nisa' bidh-dhahab. Kata muallif, hadis-hadis allati warada, yang datang fiha, yang datang padanya al-wa'id, ancaman, ala tahallin nisa' bidh-dhahab, ancaman bagi perempuan yang menggunakan perhiasan emas. Hadis-hadis yang mengancam kaum perempuan yang menggunakan emas, tahtamilu wujuhan minat ta'wil, itu ada beberapa kemungkinan ta'wilnya, ada beberapa kemungkinan ta'wilnya. Ahaduha, yang pertama, an-nushu, sudah dihapus. Lithubuti ibahadith tahallin nisa' bidhahab, dengan tetapnya pembolehan bagi perempuan untuk berhias menggunakan emas. Sehingga hadis ini, ya, hadis larangan ini mansuh, dihapus dengan hadis yang memperbolehkan. Yang tadi kita sebutkan di riwayatnya Abu Dawud, huma haramun lidukuri ummati hillun liinathihim. Baik, mansukh. Berarti yang menghapus adalah pembolehan perempuan menggunakan perhiasan emas. Baik. Wasaniha, yang kedua, takwil yang kedua, fi haqqi man la yu'addi zakat, larangan menggunakan emas, na'am, bagi mereka-mereka yang tidak menunaikan zakatnya, bagi mereka-mereka yang tidak membayar zakat dari perhiasannya, haram, tidak boleh untuk menggunakan emas. Disebutkan dari Amr bin Su'aib an Abi an Jaddih, ada seorang perempuan mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia membawa putrinya. Ada perempuan bawa putrinya menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, membawa putrinya dalam keadaan putrinya itu menggunakan perhiasan emas yang besar. Kemudian Rasulullah bertanya, atu'tina zakata hadha, apakah kamu membayarkan zakat emas ini, perhiasan ini? Qalat la, kata sang ibu, tidak. Maka Rasul menyatakan, ayasurruki ayusawwirakallahu fihima yaumal qiyamah suwaraini min nar, apakah kamu mau Allah mengalungkan dengan keduanya pada hari kiamat, kalau dari neraka. Ancaman bagi orang-orang yang pakai perhiasan emas kemudian tidak membayarkan zakatnya, nantinya dia akan dikalungi nam dengan kalung dari api yaumul kiamat. Maka sang ibu melepas perhiasan yang dipakai atau kalung yang dipakai oleh putrinya dan dilemparkan atau diserahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sambil menyatakan, huma lillahi wali rasuli, ini kedua emas ini untuk Allah dan untuk Rasulnya. Langsung diserahkan untuk Allah dan untuk Rasulnya. Nah, di sini ikhwan fillah azani wa a'azzakumullah, ketika perempuan itu menggunakan kalung dari emas, di sini menunjukkan yang dilarang itu adalah mereka-mereka yang menggunakan perhiasan emas tapi tidak membayarkan zakatnya. Ini yang dilarang. Ini takwil yang kedua. Nah, ini takwil yang kedua. Imam Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan hadis yang semakna, ada dua orang perempuan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tangannya ada gelangnya terbuat dari emas, menggunakan gelang emas. Rasul langsung tanya, apakah ini dibayar zakatnya? Kata dua orang perempuan itu, tidak ya Rasulullah. Kemudian Rasul menjawab, apa kalian berdua mau Allah naam gelangi atau Allah kalungi kamu dengan api neraka? Kata keduanya, tidak ya Rasulullah. Maka Rasul perintahkan bayar zakatnya. Naam. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah, ini ta'wil yang kedua yang disebut oleh muallif rahimahullah fi haqqi man la yu'addiz zakah, sehingga larangan bagi perempuan menggunakan perhiasan emas bagi mereka-mereka yang tidak mau bayar zakatnya. Naam. Wa salisuha, ta'wil yang ketiga, fi haqqi man adhara zinah bihi, ini terkait perempuan yang menampakkan perhiasannya, perempuan yang memamerkan perhiasan emasnya. Nah, apakah itu gelang kakinya atau gelang tangannya ataupun apapun perhiasan dari emas terpakai kemudian dia pamerkan, maka haram bagi untuk menggunakannya. Baik. Kemudian warabi'uha, ta'wil yang keempat, al-mamnu ghaladun dhalika wa azamuh, yang dilarang adalah naam yang besar, perhiasan emas yang besar. Baik. Apakah itu kalung atau yang sejenisnya yang besar yang dia pakai, yang dia dikhawatirkan menimbulkan sifat ujub, bangga diri. Nah, dengan perhiasan besar yang dia miliki. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah, ini empat ta'wil yang disebutkan oleh muallif rahimahullah untuk menundukkan hadis larangan bagi perempuan menggunakan perhiasan emas. Nah, tadi sebutkan yang pertama hukumnya mansukh karena ada hadis yang membolehkan kaum perempuan menggunakan emas. Baik. Yang kedua, larangan itu bagi mereka-mereka yang tidak mau membayarkan zakat. Ya. Yang tidak mau membayarkan zakat. Baik. Kemudian yang enam, yang ketiga, bagi mereka-mereka yang memang menampakkan dan memamerkan naam perhiasan yang dia pakai. Baik. Di muallif rahimahullah dalam kitab Terhih wa Terhib, ini Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini tidak membawakan secara lengkap ucapan dari Al-Mundhiri. Ketika disebutkan takwil yang pertama, takwil kedua, takwil ketiga, itu Al-Mundhiri menyebutkan dalilnya. Jadi Al-Mundhiri menyebutkan dalilnya. Nah, dan ketika menyebutkan salisuha, ketika menyebutkan alasan takwil yang ketiga, beliau rahimahullah menyebutkan innahu laisa minkunna imra'ah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika manggil ya ma'saran nisa, wahai kaum perempuan. Nah, beliau sebutkan tidaklah dari kalian seorang perempuan yang tatahalla zahaban, yang berhias mengenakan emas, wa tadhhar, dan dia tampakkan perhiasannya, illa udzibat bih, kecuali dia akan diazab dengannya. Dia akan diazab dengan emas yang dia kenakan. Ini dibawakan dalil ini oleh muallif rahimahullah, bahwasanya larangannya itu adalah mereka-mereka yang menggunakan emas kemudian dipamerkan. Nah, kemudian ditampakkan. Baik. Ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Naam. Sehingga sekarang sudah jelas kedudukannya, diperbolehkan bagi kaum perempuan untuk menggunakan perhiasan emas. Ya. Baik, menggunakan sutra mungkin. Karena hadisnya sahih. Adapun hadis-hadis tentang larangannya, tadi disebutkan ada 4 takwil untuk mendudukkannya. Ya, ada 4 takwil untuk mendudukkannya. Nah, setahun. Qala al-muallif rahimahullah at-tarhib fil amal ala shadaqah bit taqwa, hasungan anjuran beramal dalam masalah shadaqah dengan ketakwaan, yakni petugas yang ditugasi untuk ngurusi zakat, ketika dia menjalankannya dengan ketakwaan, itu ada keutamaannya dan anjurannya. Wa tarhib sebaliknya, ancaman man ta'adda fiha, orang yang melampaui batas ketika menjadi petugas zakat, wal khiyanah, dan berkhianat ketika menjadi petugas zakat, wa ma ja'a fil makasin wal asarin wal urfa, dan apa-apa yang datang tentang petugas penarik pajak makas, wal urfa. Urfa itu wakil dari ketua, perwakilan dari ketua. Nah, wa an Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, kunyah beliau Abu Abdullah. Ada yang berpendapat Abu Rafi kunyahnya Rafi bin Khadij. Ketika terjadi perang Badar, perang yang pertama kali dalam Islam, nah, beliau ini ditolak untuk ikut perang karena masih kecil. Lihat semangatnya para sahabat meskipun masih kecil untuk jihad. Belum cukup umur pengen ikut, tapi dilarang oleh Rasulullah, masih kecil. Nah, baru kemudian pada saat perang Uhud baru diizinkan karena sudah cukup umur. Maka jihad itu juga ditentukan oleh penguasa, siapa yang tidak boleh ikut, siapa yang diizini. Tidak semua dikerahkan. Jika usianya kurang maka dilarang. Nah, ini termasuk ini Rawat bin Khadij. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-amil ala sadaqah. Petugas yang ngurusi sadaqah, zakat. Amil ya, amil itu petugas yang narik zakat, nyimpen zakat, kemudian bagikan zakat, namanya amil. Ya, amil ditunjuk oleh penguasa. Nah, kalau yang di masjid-masjid, di setiap akhir bulan Ramadan itu panitia zakat, bukan amil. Amil itu ditunjuk oleh penguasa khusus ngurusi zakat, narik dari orang yang zakat, nyimpen dan menjaga harta zakat, kemudian membagikan zakat, seperti Abu Hurairah. Kata Rasulullah, al-amil ala sodaqah, orang yang petugas yang ngurusi sodaqah, ngurusi zakat, bil haqqi liwajhillah, jika memang benar niat dia, niatannya untuk mengharapkan wajah Allah, kal ghazi fi sabilillah, dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mereka-mereka yang naam petugas zakat yang menjalankan tugasnya dengan benar, ya, bil haqqi, ya, menjalankan dengan benar, baik dengan niatan ikhlas, naam, maka seperti orang yang berperang di jalan Allah, hatta yarji'a ila ahlih, sampai balik ke keluarganya. Sampai balik ke keluarganya. Nanti akan dibahas tentang keumuman orang yang berangkat jihad, apa yang akan dapatkan, nanti akan dibahas. Petugas zakat itu seperti itu keutamaannya, seperti orang yang perang sampai balik kepada keluarganya. Itu petugas zakat, ketika dia menjalankan tugasnya dengan ikhlas, hanya mengharapkan wajah Allah. Naam. Dan juga menjalankannya bil haqqi. Apa bil haqqi itu? Baik, dia tidak mendzalimi orang yang berzakat. Dia tidak mendzalimi orang yang berzakat. Naam. Baik. Mendzalimi itu apa misalnya? Ngambil harta yang paling bagus. Karena Rasulullah pesan kepada Mu'adz bin Jabal, nah, kalau narik zakat jangan ambil harta yang paling mulia, jangan ambil harta yang paling bagus milik orang yang berzakat, tapi ambil yang tengah-tengah. Nah, kalau yang paling bagus, harta yang paling baik kemudian ditarik untuk zakat, itu zalim. Nah, Awas. Rasul mengingatkan tidak ada hijab doanya orang yang terzalimi, ya. Maka bil haqqi di sini maknanya petugas zakat yang tidak mendolimi orang yang berzakat. Petugas zakat yang tidak mendolimi orang yang berzakat. Baik. Maka ketika dia sudah jalankan ini dengan benar, pahala dia seperti orang yang berperang sampai pulang menjumpai keluarganya. Naam. Ini ikhwani fiddin azani wa a'azzakumullah. Rawahu Ahmad walafdu lahu wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hassanahu wa Ibnu Majah wa sahahu wa Ibnu Huzaimah. Baik. Di situ disebutkan di footnote-nya, as-shadaqah ay zakatul mafruḍah. Shadaqah yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah zakat yang diwajibkan. Kal ghazi fi sabilillah ay fi husulil ajri, dalam mendapatkan pahala seperti orang yang berperang. Seperti orang yang berperang. 6. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, juga Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah dalam Sunan. 6. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Baik, istamir. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala khairul kasbi, sebaik-baik usaha, sebaik-baik pekerjaan, kasbul amil, pekerjaannya petugas zakat, idza nasoha, jika dia nasoha memberikan nasihat, yakni ketika dia menjalankan dengan benar tugas-tugas yang diamanahkan kepadanya, yang tadi disebutkan bil haqqi, ya, ikhlas dan tidak mendzalimi orang yang berzakat. Nah, di sini beliau sebutkan sebaik-baik petugas, sebaik-baik pekerjaan adalah amil zakat, petugas zakat yang ngumpulkan, yang narik, yang bagikan, idza nasoha. Baik. Di sini menunjukkan keutamaan mereka-mereka yang diamanai sebagai petugas zakat. Keutamaan orang-orang yang diamanai sebagai petugas zakat. Baik. Rawahu Ahmad dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Naam. Tabib. Wa an Abdullah bin Buraidah, dari Abdullah bin Buraidah, an abihi, dari bapaknya, yakni Buraidah bin Khashib. Buraidah bin Khushaib, ya. Anin nabihi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau menyatakan, man istakmalnahu ala amalin. Barang siapa yang kami tugasi dengan sebuah tugas, ini maksudnya petugas zakat. Barang siapa yang kami tugasi sebuah tugas menarik zakat, ngurusi zakat, farazaknahu rizqan, farazaknahu rizqan, dan kami telah tentukan bagiannya, kami telah berikan kepada dia upahnya. Nah, kami telah tentukan untuk dia gajinya ya, sebagai petugas zakat. Fama ahada ba'da dzalika fawa ghululun. Maka apa-apa yang diambil setelah itu, maka itu ghulul. Ghulul itu harta rampasan perang yang belum dibagi kemudian diambil, itu ghulul ya. Mencuri harta ghanimah itu dosa besar. Rawi Abu Dawud, dan hadisnya disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Nah, di sini ikhwan fi din azani wa azakumullah, ancaman keras bagi para pegawai, bagi para petugas yang sudah mendapatkan tugas dan mendapatkan gaji, kemudian masih mendapatkan masukan-masukan, pendapatan-pendapatan dari yang lainnya ketika menjalankan tugasnya. Para pegawai negeri ASN yang mereka dari pemerintah sudah digaji tiap bulannya, ketika menjalankan tugasnya melayani masyarakat, pegawai negeri itu pelayan masyarakat, kok kemudian menarik bayaran-bayaran yang tidak resmi untuk kepentingan pribadinya, itu ghulul. Itu seperti orang yang mencuri harta ghanimah, seperti orang yang mencuri harta ghanimah. Ada petugas zakat yang menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, ini harta zakat yang telah saya ambil, saya kumpulkan, dan yang ini saya dikasih, dikasih oleh orang-orang yang zakat. Kata Rasulullah, kalau kamu bukan petugas zakat, gak akan dapat itu. Maka apa yang dikasih oleh masyarakat itu tidak boleh untuk diambil, itu disebut ghulul. Nah, maka para pegawai yang sudah dapat gaji dari majikannya, dari atasannya, ketika dia menjalankan tugasnya tidak boleh mendapatkan bayaran dari masyarakat. Nah, makanya pemerintah melarang memberikan parsel ya, kepada pegawai negeri. Nah, mereka-mereka ini sudah mendapatkan gaji dari penguasa. Nah, sehingga ketika menjalankan tugasnya, ngayok melayani masyarakat, dia tidak boleh menerima pemberian dari masyarakat. Masyarakat yang ngasih uang agar dilancarkan urusannya, itu termasuk ghulul. Tidak boleh. Nah, pegawai yang tugas dia misalnya belanja, dari tokonya dapat diskon, dapat potongan, dapat hadiah agar dia belanja lagi ke situ, maka pegawai ini tidak boleh untuk ngambil. Itu harus diserahkan kepada pimpinannya. Tidak boleh, oh ini bonusnya, ini diskonnya dia ambil, kemudian notanya ditulis dengan harga sebelum didiskon, dikasihkan kepada majikannya, ini hulul, harus serahkan kepada majikannya. Pegawai yang menjalankan tugas dan sudah mendapatkan gaji tidak boleh untuk mengambil dari masyarakat. Nah, ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Kadang masih banyak kaum muslim yang menjalankan menggunakan minta nota kosong. Yang dia tulis sendiri, tapi padahal dia dapat diskon dari tokonya, padahal dia itu pegawai sebuah perusahaan yang memang tugasnya untuk belanja dan dia sudah dapat gaji untuk menjalankan tugasnya. Diambil tip dari toko itu bonus-bonusnya, hulul, itu tidak boleh. Nah, itu termasuk dosa besar. Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Sehingga tip kalau di negara Saudi para pegawai negeri itu tidak boleh enam pekerja selainnya. Ya. Dia sudah dapat jatah dari penguasa. Nah. Sampai Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, ya, ketika berdakwah kemudian ada fasilitas, ada pemberian, ya, beliau menolak. Tidak, saya ini ditugasi dari penguasa dan saya sudah dapat sangu dari penguasa. Nah, maka tidak mau kemudian untuk diberikan fasilitas-fasilitas dan yang semisalnya, karena utusan negara, ya, dan sudah dapat sangu, sudah dapat gaji dari negara. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Nah, tidak sedikit kaum muslimin yang kemudian mereka-mereka justru memanfaatkan momen yang demikian, ya, adanya diskon-diskon besar, nah, yang dia ambil tanpa sepengetahuan majikannya. Ada bonus-bonus untuk menarik pembeli biar menjadi langganan di toko itu, dia ambil tanpa memberitahukan kepada juragannya. Ini semua termasuk hululun. Nah, dan ini termasuk dosa besar. Baik. Para pegawai-pegawai, ya, para pegawai-pegawai. Baik. Ini ikhwan fil din azani wa azakumullah. Sampai pun itu para guru-guru yang sudah dapat gaji, ya, dari penguasa tidak boleh menerima pemberian dari wali santri, tidak boleh menerima hadiah dari santri bagi mereka-mereka yang sudah mendapat gaji dari penguasa. Nah, kecuali orang-orang yang ngajar tatawuan. Tatawuan itu enggak ada yang gaji, ya. Pokoknya ngajar terus ada yang ngasih, ya. Itu beda. Nah, bukan pegawai negeri, bukan digaji oleh penguasa. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Maka boleh masukkan di sini 6 ancaman, ya, bagi mereka-mereka yang sudah dapat jatah. Nah, bagian dari apa gajinya kemudian kok ngambil dari yang lainnya, itu termasuk hulul. Nah, baik, hati-hati, dan ini memang sudah merebak, ya, di perkantoran-perkantoran dan yang macam-macam. Jadi biasanya ada pemasukan-pemasukan yang tidak terdeteksi, ya, yang kemudian itu diambil dan masuk pribadinya, dan itu termasuk hulul. Nah, misalnya juga demikian. Ketika seorang mendapatkan jatah dari negara, misalnya mendapatkan bantuan, ya, bantuan sembako atau apa itu yang pemerintah yang ngasih bantuan keluarga, apa itu namanya, dapat sembako itu apa? Hah? Yang dapat sembako, dapat beras, dapat telur, apa namanya itu? Program apa itu? Program apa itu? Hah? Pokoknya itulah. Dari negara itu dapat jatah keluarga-keluarga miskin misalnya. Ya, dapat sakaruh beras, dapat kacang hijau, dapat telur, maaf. Turun sampai ke balai desa, maaf. Dan ternyata pegawai di balai desa yang ngurusi itu, apakah itu pak cariknya atau pak bayannya, kemudian minta upah, ya. Yang ambil bisa diambil tapi bayar 10.000 saja. Nah, padahal itu hak dia dari negara gratis 0 rupiah, itu haknya warga negara. Tapi kok di tingkat pemerintah yang paling bawah kemudian mengadakan iuran, ya, penarikan, harus bayar baru jatahnya bisa keluar. Nah, ini bagi kita yang punya hak dan tidak bisa ngambil kecuali harus membayar itu, ini bukan suap yang kita keluarkan, ya. Ini bukan suap. Baik. Kalau kita gak dapat jatah kemudian ada pembagian karena dekat dengan Pak Bayan, dekat dengan Pak Cari, kemudian ngasih uang, saya pun didapatkan, akhirnya dikasih padahal dia tidak berhak, ini namanya menyuap. Ar-rasyi wal murtasi finnar. Orang yang nyuap dan yang mau disuap itu di dalam neraka. Tapi kalau itu jatah kita dan nama kita tertulis dapat jatah sembako dan ditahan oleh balai desa, tidak bisa ngambil kecuali harus membayar meskipun 10.000 saja, ya. Padahal kalau dinominalkan itu 100.000 sembakonya, mau cuma 10.000 aja. Nah, ini hulul, ini tidak boleh bagi orang yang ambil, ya. Bagi pegawainya. Nah, tapi bagi kita ketika membayar ini tidak apa-apa karena kita tidak bisa ngambil kecuali dengan bayar, itu hak kita. Ini tidak termasuk riswah. Nah, ini fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Nah, bukan termasuk riswah karena itu hak kita. Baik, ketika seorang itu punya hak dan dia tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan bayar, itu boleh dan bukan riswah. Ketika seorang mengadakan, menjalankan pelanggaran dan dapat hukuman, kemudian dia bayar agar tidak dihukum, itu namanya riswah. Nah, ketika dia melanggar rambu lalu lintas misalnya, dia terkena tilang, tapi kemudian dia bayar agar tidak ditilang, dan itu tidak ada undang-undang resmi dari pemerintah, ini namanya riswah, ya. Ini namanya suap. Ar-rasyi wal murtasi finnar. Orang yang menyuap dan yang disuap itu di dalam neraka. Nah, karena dia mengadakan pelanggaran, beda dengan orang mendapatkan jatah, ya. Beda bagi orang yang mendapatkan jatah dari penguasa. Baik. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tolong. Apanya? Hulul. Iya, terus buka les guru, ya. Buka les di luar jamnya. Di luar jam dan tidak di sekolahan. Enggak ada masalah, sudah di luar jam pekerjaannya. Ya, sudah di luar jam pekerjaannya. Tapi kalau kemudian di jam dia ngajar, kemudian dia izin ngelesi yang lain, dia dapat bayaran di les sana, dia tetap dihitung bayaran di tempat sini padahal dia tidak masuk di situ, itu yang tidak boleh. Nah, makanya orang-orang yang digaji kemudian dia tidak masuk di situ, kok ngambil bayarannya penuh, itu yang tidak boleh. Mestinya dikurangi bayarannya, mestinya. Nah, wong dia tidak masuk, tidak masuknya punya job lain misalnya, ngajar di tempat lain dengan bayaran yang lebih besar, padahal di waktu yang sama dia punya tugas untuk ngajar di sekolah itu, ya. dia tinggalkan ini izin untuk ngajar tempat lain, dia telantarkan ini, itu yang enggak boleh. Kayak para pegawai negeri atau yang semisalnya ya, di jam dia punya tugas terus ngobyek di tempat lain ya, dia enggak boleh. Nah, baik. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, atau lajnah Jaim malupa saya, itu yang menyebutkan para pegawai negeri di sana itu hatta buka toko enggak boleh. Harus fokus dengan pekerjaannya karena dia sudah digaji oleh penguasa. Tidak boleh usaha yang lainnya. Nah, dia sudah digaji oleh penguasa. Nah, hey, ketika ini sebagai guru dan di luar jamnya, itu tidak ada masalah. Nah, hey, wallahu a'lam bishawab.